Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah kita boleh bertoleransi dengan para tetangga terdekat kita yang ahlul bid'ah ketika diundang acara-acara ulang tahun dan acara pernikahan yang di dalamnya ada musik, lomba-lomba gap, kartu remi, tapi datangnya tidak pada acara, datangnya sebelum atau sesudahnya, tidak boleh kita mendatanginya. Ini adalah perbuatan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bagi kita untuk berlepas diri dari ini semua. Jangan sampai mereka menyangka bahwa kita mendukung acara ini. Jangan sampai mereka menyangka bahwa kita mendukung agama ini. Barakallahu fikum. Di dalam Islam ada yang namanya istilah al-wala wal-bara. Toleran, berlepas diri dan loyalitas. Berloyalitas kepada kaum mukminin dan berlepas diri kepada siapa saja yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, boleh datang kalau dia bisa mengubah kemungkaran itu. Kalau dia bisa mengubah kemungkaran itu, boleh dia datang. Akan tetapi kalau tidak bisa, maka sebagai bentuk ingkar mungkar kita kepada perbuatan kemaksiatan ini, kita tidak mendatangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam tastati', kalau dia tidak mampu. Karena yang mengubah kemungkaran dengan tangan ini biasanya sultan, pemerintah. Punya kekuasaan mereka. Kalau tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, falyughayyirhu bilisanihi. Ubah dengan lisan. Misal ucapannya didengar, sampaikan. Kalau ucapan kita tidak didengar, dengan tangan juga akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Dengan lisan juga menimbulkan kemudaratan yang besar. Fabi qalbihi, dengan hati. Ingkari kemungkaran itu dengan hati. Wadhalika abhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. Keimanan yang paling lemah adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bagaimana bentuknya? Dengan kita tidak menghadiri kemungkaran tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana, bismillah, bagaimana hukum sunat pada bayi wanita? Sunnah hukumnya. Wanita disunnahkan untuk disunat, bayi wanita disunahkan juga untuk disunat. Barakallahu fikum. Hukumnya sunat. Hukumnya sunnah. Demikian pula yang laki-laki. Karena itu adalah minal fitrah, termasuk dari fitrah. Rasulullah SAW mengatakan al-fitratu khamsun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-fitratu khamsun, fitrah itu ada lima. Di antaranya adalah al-khitan, khitan, bersunat. Itu termasuk dari fitrah. Amalan yang dicintai di dalam Islam. Disunahkan bagi bayi laki-laki dan bayi wanita untuk dilakukan sunnah. Barakallahu fikum. Tapi kalau laki-laki mungkin kalau masih kecil agak sulit, boleh. Agak lebih besar sedikit, dibolehkan. Sesuai dengan cara yang mudah baginya untuk melakukan sunat. Bismillah, bagaimana menyikapi orang yang membenci kita? Barakallahu fiik. Yang namanya hidup di dunia ini, kita tidak akan mungkin bisa mencari ridho semua manusia. Tidak akan mungkin. Yang harus kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan di muka bumi ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita usahakan. Berjalan di muka bumi ini sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita usahakan. Bukan mencari ridho manusia. Bukan mencari senang manusia. Manusia itu banyak di antara mereka yang melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Jikalau engkau taati orang kebanyakan di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau di jalan Allah. Ini kebanyakan manusia. Jadi kalau misalkan kita menjalankan syariat Allah, kita dibenci, barakallahu fikum, jangan kita sedih, jangan kita susah. Nabi SAW, orang yang dibenci oleh beberapa kaumnya tatkala beliau mendakwahkan Islam. Nabi, sekelas Nabi, yang beliau SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, itu dijuluki oleh mereka dengan julukan-julukan yang indah. Ketika sudah diangkat menjadi Nabi, mendakwahkan Islam, dijuluki kadzdzab, pendusta, sahir, tukang sihir, syair, tukang syair, macam-macam julukan kepada Nabi SAW. Nabi SAW dibenci. Demikian pula para sahabat, para ulama. Apakah kita mau lebih mulia dari Nabi SAW? Tentu tidak. Nabi SAW saja dibenci, apalagi kita. Barakallahu fikum. Dan caranya tidak usah diambil pusing. Tidak usah diambil pusing. Kalau kita mau ambil pusing komentar setiap manusia, itu kita akan susah sendiri. Akan mempersusah diri kita sendiri. Sampai ada cerita, seorang ayah dan seorang anak naik unta. Ayahnya di atas, anaknya di bawah. Dikomentari, ini ayah tidak sayang anak, kok anaknya ditaruh bawah. Akhirnya ayahnya di bawah, anaknya di atas. Dikomentari juga, ini anak durhaka. Anak durhaka, masa dia yang di atas, ayahnya di bawah. Akhirnya naik dua-duanya, naik unta dua-duanya. Dikomentari juga, enggak sayang binatang. Akhirnya untanya enggak dipakai. Dikomentari juga, ada unta kok enggak dipakai. Kalau kita mau memikirkan semua komentar, enggak akan selesai. Sebagian manusia ada yang terus komentar. Baik dikomentari tidak bagus, jelek dikomentari jelek. Kalau kita mau memikirkan semua komentar, tidak akan selesai. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana caranya menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa pedulikan orang-orang yang membenci, orang-orang yang komentar dengan komentar-komentar yang menyakitkan. Barakallahu fikum. Kalau ini yang dimaksud dalam pertanyaan, maka ini jawabannya. Tapi kalau yang dimaksud dengan membenci di sini, karena kita berbuat kesalahan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kalau yang dimaksud dengan membenci di sini yang kedua. Jadi barakallahu fikum, dalam pertanyaan yang bagus itu jelas ya, dengan jelas sehingga kita pun jelas dalam menjawabnya. Apa benar jika kita mendatangi dukun maka syaratnya tidak diterima selama 40 hari? Naam. 40 hari 40 malam. Kalau tidak membenarkan datang kepada Mbah Dukun, nanya kacamatanya hilang misalnya. Tapi dia tidak membenarkan ucapan Mbah Dukun itu. Mbah Dukun itu mengatakan kacamatanya di sini-sini. Tapi dia tidak membenarkan. Lan tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari wa lailatan 40 malam. Selama 40 hari 40 malam tidak diterima salatnya. Jadi bagaimana kalau salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam? Apakah selama 40 hari 40 malam itu tidak salat-salat? Jawabannya adalah tetap salat, akan tetapi la sawabalaha. Tidak ada pahalanya. Dari sisi sah tetap sah. Kalau sholatnya sesuai dengan rukun dan syaratnya. Tapi tidak ada pahala. Selama 40 hari, 40 malam. Kalau dia membenarkan, faqad kafara bima anzala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan. Bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir dia. Kalau dia membenarkan. Oh iya, benar di sana. Benar-benar dicarinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia telah kafir kalau seperti ini. kufur terhadap syariat Nabi SAW. Jadi kalau sudah berlalu, sudah berlalu, bagaimana cara bertobatnya? Bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, perbaiki semua yang telah dirusak, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi seorang hamba yang bertauhid, muwahidin dari kalangan muwahidin. Apa yang lebih utama diucapkan saat bersin? Alhamdulillah atau barakallahu fiik. Alhamdulillah, Nabi SAW membimbingkan dengan lafaz alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tentang hal ini. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya melakukan istiqoroh di saat anak-anak sekolah mau ujian yang dipimpin oleh gurunya? Istiqoroh berjamaah bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW yang demikian ini. Nabi SAW mengatakan man hamma ila syai, siapa yang sudah bulat tekadnya ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah dia membaca doa ini, doa ini, doa dalam istiqoroh. Tidak dengan perbuatan yang seperti ini. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini amalan yang bid'ah, ditolak dan diancam dengan neraka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW. Wukulu bid'atin dalalah, wukulu dalalah binna'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ibadah, wajib bagi kita untuk benar-benar mencontoh Nabi SAW. Tidak boleh kita buat-buat, tidak boleh kita anggapan-anggapan baik. Kalau seandainya baik, tentu dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang yang paling semangat dalam mengamalkan Islam. Karena itu tidak baik, maka tidak diamalkan oleh mereka. Terlebih lagi Nabi SAW mengancam bagi yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dalam Islam. Amalan tersebut tertolak. Amalan agama. Ini jelas. Hadis yang jelas, layak baru takwil, tidak bisa ditakwil, jelas sekali maknanya. Sehingga mereka orang-orang yang menyelisih hadis ini berusaha memaksakan kehendaknya untuk melegalkan kebid'ahannya adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang nanti akan menanggung apa yang telah dia katakan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Gimana solusi anak terhadap orang tua melakukan kesyirikan? Tetapi orang tua marah kepada anaknya karena menurut mereka bukan kesyirikan. Maka yang demikian ini ayuhal ahibbah a'azzakumullah sangat diperlukan ilmu. Dalam hal ini sangat diperlukan ilmu. Kita pelajari itu kesyirikan dengan sebenar-benarnya beserta dengan dalil-dalilnya. Diperlukan pula adab dalam menyampaikan kepada orang tua. Sampaikan dengan penuh kelembutan, dengan hikmah. Sampaikan bahwasanya ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita asal-asalan, "Oma, Pak, ini syirik. Tinggalkan." Jangan seperti itu. Bukan seperti itu yang namanya Islam. Islam itu mengajak pada Al-Quran dan Sunnah, agama yang ilmiah. Tunjukkan buktinya kalau memang itu kesyirikan. Disebutkan dalam ayat demikian, demikian, demikian, nomor sekian. Disebutkan penjelasannya oleh ulama demikian, demikian, tafsirnya, contohnya demikian. Sehingga kita tidak mengajak kepada diri kita. Kita mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, benar-benar mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Sampaikan dengan ilmu yang sebenar-benarnya bahwasanya ini adalah kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga mereka meyakini hal itu. Jangan lupa pula disampaikan dengan penuh adab, kelembutan. Dan tak lupa dari itu semua adalah doa. Doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillah Ustaz. Bagaimana hukumnya menggunakan kalung kesehatan yang banyak dijual dan dipakai oleh orang-orang di zaman sekarang, di mana harganya yang terbilang cukup mahal? Diketahui terlebih dahulu apakah memang benar yang seperti ini dari sisi medis, dari sisi keilmiahannya bisa dibuktikan. Maka jikalau memang benar, maka tanpa meyakini itu yang memberikan maslahat dan mudarat, tidak mengapa. tanpa meyakini. Akan tapi kalau tidak terbukti, maka tidak diperbolehkan. Kalau tidak terbukti dari sisi keilmiahan secara medisnya bahwa itu bisa menyembuhkan biidznillah, maka tidak diperbolehkan kita memakainya. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini butuh orang yang ahli untuk menelitinya. Meneliti kalung-kalung yang disebutkan di sini. Jikalau di dalamnya terdapat penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ditinggalkan. Barakallahu fikum. Sehingga kembalikan pada ahlinya. Kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wa in kana fihi shawab fa minallah, jikalau benar maka datangnya dari Allah. Wa in kana fihi khata' fa min nafsi, kalau ada kesalahan dari saya. Wa min asy-syaitan, dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu, Allah dan rasulnya terlepas dari kesalahan. Nastaghfirullah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.